dan bagaimana beliau menutup jalan-jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taj'alu buyutakum qubura wa la taj'alu qabri idan wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan wa ruwatuhu thiqat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu buyutakum qubura, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu kubura, kuburan-kuburan. Kita akan jelaskan maknanya nanti. Wala taj'alu qabri idan, dan jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai id, yaitu perayaan. Atau kebiasaan. Wasallu alayya, berselawatlah kalian kepadaku. Fa inna salatakum, karena sungguhnya salawat kalian tablughuni haitsu kuntum, akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Di sini ada tiga perintah atau wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasiat yang pertama, beliau mengatakan la taj'alu buyutakum qubura. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu kuburan-kuburan. Ya, secara zahir artinya demikian. Asy-Syaikh Muhammad bin Saleh Ibnu Al-Utsaimin rahimahullah, beliau berkata dalam kitab Al-Qaulul Mufid, wa hadhihi al-jumlah ikhtalafa fi ma'naha, ukhtulifa fi ma'naha. Dan jumlah ini, ya, yaitu la taj'alu buyutakum qubura, di situ terdapat perbedaan pendapat di dalam maknanya. Faminhum man qal, di antara para ulama ada yang mengatakan la taj'aluha quburan ay la tadfanu fiha. Di antara para ulama ada yang berpendapat maknanya adalah jangan kalian jadikan rumah-rumah tersebut kuburan-kuburan, yaitu jangan kalian, ya, menguburkan, ya, mayit-mayit, jenazah-jenazah di dalam kuburan, di dalam rumah kalian. Ya. Wala syakka annahu zahirul lafad. Ya, dan tidak diragukan lagi ini adalah zahir dari lafad hadis ini. Ya. La taj'alu buyutakum qubura, yaitu jangan kalian kuburkan, ya, jenazah di dalam rumah-rumah kalian. Ini makna yang pertama. Tetapi di situ ada permasalahan. Apa permasalahannya? bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri beliau dikubur di dalam rumah beliau. Ya kan? Sebagaimana hadis yang atau pelajaran kita yang telah lewat. Nah, sementara di situ ada larangan untuk mengubur mayit di dalam rumah. Ya, seolah-olah di situ ada kontradiksi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menguburkan mayit di dalam rumah, tetapi beliau sendiri ketika beliau wafat, beliau dikubur di dalam rumah beliau, yaitu di dalam rumah Aisyah. Wa ujiba anhu. Nah, bagaimana jawabannya kalau ada yang menjadikan ini suatu permasalahan atau muskilah? Bi'annahu min khasa'isihi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau dikubur di dalam rumah beliau, ini adalah dari kekhususan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari kekhususan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena kita tahu di situ ada syariat-syariat, dan ini hukum asalnya, yang itu mencakup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh umat. Ini hukum asalnya demikian. Ya, syariat yang mencakup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh umat. Ya, dan ada syariat-syariat yang memang menjadi kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada syariat-syariat yang menjadi kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini adalah di antaranya, yaitu dikuburkan di dalam rumah. Karena dikuburkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rumahnya itu ada dua sebab disebutkan oleh Syekh di sini. Yang pertama, semuanya sudah kita sebutkan. Ma ruya an Abi Bakar annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min nabiyyin yamutu illa dufina haitsu qubida. Apa yang diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq, bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nabiyyin yamutu." Tidak seorang nabi pun yang nabi tersebut wafat kecuali dia dikuburkan haitsu qubida, di tempat ya wafatnya dia. Ya, di tempat wafatnya dia. Ya. Tempat itu bukan maksudnya wilayah, bukan maksudnya negara, negeri. Ya, bahkan lebih spesifik tempatnya itu sendiri di mana beliau wafat. Beliau wafat di rumahnya Aisyah. Lebih spesifik lagi di kamarnya. Ya. Di situ beliau dikuburkan. Bukan di bagian lain dari rumah tersebut, tapi di situ beliau dikuburkan. Ya. Karena apa? Karena beliau wafat di situ. Ya. Kata Syekh, wa hadza dha'afahu ba'dul ulama, dan ini dilemahkan sebagian oleh sebagian ulama. Atau kalau kita meninjau tahrid hadisnya, halaman 397 kalau di sini. Ya, yang aneh kan hadisnya adalah hadis yang sahih. Ya, kalau dari takhir hadis, hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ini disebutkan di sini. Ya, isnaduhu sahih lakinnahu mauquf. Sanadnya sahih tetapi mauquf. Ya. Mauquf artinya hanya sampai pada Abu Bakar. Ya, tetapi Abu Bakar tidak mungkin mengatakan yang seperti ini kecuali ya bersandarkan terhadap sesuatu. Karena ini adalah khabar ghaib. Beliau mengatakan tidaklah dari seorang nabi pun yang wafat kecuali ya dikuburkan di tempat dia wafat. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala hadisnya. Ya. Baik. Sebab yang kedua, ma rawathu Aisyah radhiyallahu anha annahu khasyya an yuttakhadha masjida. Ya, ini hadis juga yang sudah kita lewat pembahasannya pada bab sebelumnya. Ya, bahwasannya beliau khawatir akan ya dijadikan kuburan beliau sebagai masjid. Ya. Yaitu hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, di bab lewat di pembahasan kita, ma ja'a fi taghlid fi man abadallaha inda qabri rajulin saleh. Ya, larangan keras terhadap orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya di sisi kuburan orang soleh. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam keadaan beliau ketika itu sedang sakaratul maut. Ya. Laknatullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Ya. Laknat Allah atas orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Yuhaddir ma sana'u walau la dzalika ubriza qabruhu ghaira annahu khasya an yuttakhadha masjida. Ya, beliau mentahdir, memperingatkan dari apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara tersebut, dari menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ya, kalau bukan karena itu, ya, kalau bukan karena tahdiran beliau ini, niscaya ubriza qabruhu, dikeluarkan kubur beliau, artinya beliau dikuburkan ya di luar. Hanya saja beliau khawatir kuburnya akan dijadikan masjid. Beliau dikuburkan di ya tempat beliau wafat, yang mana itu jelas lebih terjaga ya dari orang lain ya. Ini sebab beliau diwafat, dikuburkan di rumah beliau, sehingga keluar dari larangan tadi. Dan ini dari khasais, kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini makna yang pertama, la taj'alu buyutakum kubura. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian kuburan-kuburan. Yaitu jangan kalian menguburkan mayit-mayit, ya, orang-orang yang wafat, apakah itu keluarga kalian, ya, itu di rumah kalian. Baik. Makna yang kedua dari jumlah ini, dari kalimat ini, wa qala ba'dul ulama, masih kalamnya Syekh Ibnu Utsaimin, al muradu bi la taj'alu buyutakum qubura ay la taj'aluha mithlal qubur. Sebagian ulama berkata yang dimaksudkan dengan la taj'alu buyutakum qubura, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian kuburan-kuburan, yaitu jangan jadikan rumah-rumah kalian tersebut, ya, seperti kuburan. Ya. Apa maksudnya? Ai al-maqbarah la tusalluna fiha. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti perkuburan yang kalian tidak sholat di situ. Ya, artinya rumahnya itu kayak kuburan, sepi. Sepi di sini bukan artinya tidak ada kehidupan di situ, tapi tidak ada zikrullah, tidak ada sholat, tidak ada qiraatul Quran. Itu maksudnya. Ya. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, masalul ladzi masalu baitil ladzi yudzkaru fihi ismullah, yudzkaru fihi Allah. Ya. Permisalan rumah yang di situ disebutkan zikrullah. Ya, dan rumah yang tidak disebutkan di situ zikrullah itu masalul hayy wal mayyit. Permisalannya kayak orang yang hidup dengan orang yang mati. Ya. Kalau lafaz yang lain, masalul ladzi yadhkurullaha wal ladzi la yadhkurullaha masalul hayy wal mayyit. Orangnya. Permisalan orang yang berzikir kepada Allah dan yang tidak, itu bagaikan orang yang hidup dan yang mati. Ini orangnya. Riwayat yang lain, rumahnya. Ya, rumah yang tidak disebutkan zikrullah di situ dengan rumah yang disebutkan zikrullah. Ya, antara yang rumah yang dimakmurkan dengan zikrullah. Zikrullah mencakup apa? As-shalawat, salat-salat. Yang dimasukkan salat-salat di sini adalah salat nafilah kalau bagi kaum laki-laki. Ya. Qiraatul Quran, zikrullah. Ya, ulum, ilmu-ilmu, ta'lim. Kita ngajarkan anak kita Al-Fatihah, kita ajarkan anak kita Iqra, kita ajarkan anak kita, ya, mendengarkan tasmi mereka, mereka dapat di sekolahnya ayat dua ayat kita dengarkan. Ini zikrullah. Ya, rumah yang hidup yang seperti itu. Rumah yang mati yang tidak disebutkan zikrullah di situ. Yang tidak ada zikrullah. Ya, yang ada zikru syaitan wal iyadu billah. Yang ada musik, yang ada caci maki, yang ada, ya, acara-acara yang sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang dimaksud di antara makna dari hadis ini. Ya. Wa dzalika li'annahu minal mutaqarrar indahum annal maqabir la yusalla fiha. Ya, kenapa disamakan rumah yang sepi dari zikrullah ini dengan perkuburan? Karena hal ini adalah perkara yang mutaqarrar. Yang jelas. Ya, yang sudah tertanam. Ya. Di keyakinan, di akidah para salaf, para ulama bahwasanya namanya kuburan itu bukan tempat ibadah, bukan tempat sholat. Kalau ada rumah yang di situ tidak dijadikan tempat ibadah, berarti dia kayak kuburan. Ya. Wa ayyadu hadza tafsir bi annahu sabaqaha jumlatun fi ba'd turuq. Ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la taj'aluha kubura. Ya, dan memperkuat penafsiran ini, penjelasan bahwasannya yang dimaksud adalah jangan kalian jadikan rumah kalian layaknya kuburan atau seperti kuburan adalah jumlah yang mendahului pada sebagian jalan dari hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ij'alu min salatikum fi buyutikum." Jadikan dari sholat kalian itu di rumah-rumah kalian. Ya. Baru beliau mengatakan, wala taj'aluha kubura. Jangan kalian jadikan rumah-rumah tersebut kuburan-kuburan. Ya. Nah, berdasarkan riwayat atau jalan dari hadis yang ini, ya, atau jalan dari jalan yang ini, dari hadis ini, berarti yang dimaksudkan la taj'alu buyutakum kubura adalah la taj'alu buyutakum misla al-kubur, misla al-maqbarah, ya, sepi dari zikrullah. Ya. Wa hadha yadullu ala anna al-murada la tada'u sholata fiha. Jangan kalian tinggalkan sholat di rumah-rumah kalian. Ya. Wa kilal maknayain sahih. Lalu mana yang sahih? Kilal maknayain sahih. Ya, kedua makna ini, kedua kemungkinannya bisa diterima dan bisa dipakai. Nah, ini sekali lagi kaidah kalau dalam menafsirkan ayat, menafsirkan hadis, selama ya bisa dipakai kedua-duanya dan tidak berbenturan antara satu dengan yang lain, bisa dipakai semua. Ya. Fala yajuzu an yudfanal insanu fi baitihi. Tidak boleh seseorang itu dikubur di rumahnya. Ya, bal yudfan ma'al muslimin, bahkan dikuburkan bersama kaum muslimin. Ya, sehingga yang paling tepat itu ada perkuburan yang memang sifatnya umum. Ya, perkuburan yang sifatnya umum, seperti alhamdulillah kalau di sini ya ada TPU, tempat pemakaman umum, ada yang sifatnya wakaf warga-warga tertentu, tapi bersama kaum muslimin di situ. Ya. Di sebagian tempat ya, contohnya di kampung saya di Sungai Penuhana itu. Ya, enggak ada kuburan umum yang difasilitasi oleh pemerintah setahu saya. Sebagian orang termasuk di antaranya sebagian keluarga itu menjadikan halaman rumahnya sebagai kuburan. Ya. menjadikan halaman rumahnya, kebetulan ada wafat dari anggota rumah tersebut, itu jadikan area kuburan, kuburan keluarga. Ini kurang tepat yang seperti ini. Ya, yang tepat ya sebagaimana ya tradisi kaum muslimin sejak zaman Rasulullah SAW sampai saat ini dikubur di perkuburan umum. Ya, kalau di Madinah kita kenal perkuburan Baqi, sampai saat ini masih dipakai. Ya. Di Mekah kita kenal perkuburan Ma'la. Ya, masih dipakai sampai saat ini. Ya. Kalau di sini alhamdulillah ya, TPU ada. Terlepas di situ ada hal-hal yang mungkin kita harus perbaiki, tapi perkuburannya adalah perkuburan yang sifatnya umum. Baik. Nah, tidak boleh dikuburkan di rumahnya, bal yudfan wal muslimin li anna hadhihi hiyal adah al muttaba'ah mundu ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-yawm, yang kita sebutkan tadi. Ya, karena ini yang menjadi tradisi dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai saat ini, yaitu bahwasanya di situ ada kuburan umum bagi kaum muslimin. Ya. Wali annahu idza dufina fi baitihi fa innahu rubbama yakunu wasilatan ila syirk. Ya. Dan karena kalau dia dikuburkan di dalam rumahnya, ya, bisa jadi ini sebagai wasilah, jalan terhadap kesyirikan, perantara terhadap kesyirikan. Bisa jadi. Ya. Yang meninggal mungkin kalau suami istri, suaminya gitu. Istrinya sayang banget suaminya, kubur di rumahnya, akhirnya di ya, diperlakukan kuburan itu sudah berlebihan. Nah, ini wasilah ila syirk. Farubbama yu'azzam hadzal makan, sehingga tempatnya terkadang diagungkan. Wali annahu yuhram min da'awatil muslimin alladzina yada'una bil maghfirah li amwatil muslimin inda ziyaratihim lil maqabir. Ya. Dan juga diharamkan, terhalangi dari doanya kaum muslimin. Ya, doanya kaum muslimin yang mendoakan ampunan bagi ya amwatil muslimin, mereka kaum muslimin yang sudah wafat ketika mereka berziarah. Ya, nah ini wali annahu yadiqu 'alal warasah min ba'dihi fayas'amuna minhu wa rubbama yastahisuna minhu wa idza ba'uhu la yusawi illa shay'an qalila. Ya. Begitu juga bikin ribet bagi ahli warisnya. Ya, ini kan harta bagian dari peninggalan. Sekarang ada kuburannya, mau diapain coba? Ya, dijual susah, dibagi susah, siapa yang mau juga akhirnya ribut nanti. Yang paling tepat tadi bahwasannya yang namanya muslim yudfan ma'al muslimin, ya, dikuburkan bersama kaum muslimin. Begitu juga makna yang tadi. Ya, la taj'alu buyutakum qubura ay mithlal qubur. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Artinya apa? Yaitu sepi, tidak ada zikrullah di situ. Zikrullah ini tadi kita ya, selawat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu salatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Seutama-utamanya salat seseorang itu adalah fi baitihi, di rumahnya, kecuali salat wajib. Ya, ini hukum asalnya yang namanya salat sunnah itu yang paling utama adalah di rumahnya, di rumah masing-masing, itu yang paling utama. Ya, lebih menjaga keikhlasan seseorang. Ya, karena nggak ada yang lihat, kan keluarga sendiri. Ya. Lebih menjaga keikhlasan seseorang, bukan berarti menjamin ya, tapi lebih menjaga keikhlasan seseorang. Masuk ke dalam keumuman tadi, ya, anjuran untuk menghidupkan rumah kita dengan zikrullah, karena salawat an-nafilah ini termasuk zikrullah. Ingat, zikrullah tidak terbatas hanya kita berzikir. Ya, tapi ibadah yang dilakukan di rumah itu adalah zikrullah. Karena setiap ibadah kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini makna jumlah yang pertama. La taj'alu buyutakum kubura. Wasiat yang kedua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala taj'alu qabri idan. Dan jangan kalian jadikan kuburku sebagai id, perayaan. Al-id ismun lima yu'tadu fi'luhu aw taraddud ilaihi. Al-Id adalah istilah terhadap sesuatu yang yu'tad, menjadi suatu kebiasaan untuk melakukannya. Ya, dilakukan berulang-ulang. Ya. Fa idza ta'ada al-insan an ya'mala amalan. Kama law kana kullama hala alaihi al-haul sana'a ta'aman wada'a an-nas fa hadha yusamma idan li'annahu ja'alahu ya'udu wa yatakarrar. Kalau seorang itu terbiasa, kita sekarang pahami makna id ini dulu sebelum kita pahami makna larangannya tadi. Kalau seseorang itu terbiasa untuk melakukan suatu perbuatan, misalnya, ya, setiap satu tahun sekali, ya, apa, tanggal tertentu saja, dia membuat makanan, ya, kemudian mengundang orang lain, fahada yusama idan, ini dinamakan id. Ya, kebiasaan yang berulang-ulang. Ya. Apalagi kalau momennya adalah momen yang diada-adakan. Nah, ini lain tambah lagi. Ini disebutkan dia makan. Oh, ini tanggal berapa ya? Oh, sekarang tanggal 8 April. Enggak ada peristiwa apa-apa, cuman kebiasaan dia saja. Tiap tanggal 8 April dia undang orang. Nah, ini namanya id. Ya. Kenapa? Li'annahu ja'alahu ya'udu wa yatakarrar. Karena dia jadikan peristiwa itu adalah peristiwa yang terulang dan terulang kembali. Ya. Ini yang disebut dengan id. Ya, sehingga kalau kita lihat hari id kita, ya, Idul Fitri misalnya. Kenapa disebut id? Ya, karena terulang setiap tanggal 1 Syawal kita merayakannya. Karena pada setiap 10 Zulhijjah kita merayakan, ya, sehingga dikatakan Id Idul Adha. Ya. Ini yang disebut dengan Id. Ya. Adapun makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu qabri idan, insyaallah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Naktafilana subhanakallahumma bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.